Setong Korintus bab telok. Tantaretan sedaya, salerse kaula tak bisa acaca kasambian, akadi se acaca ka oreng segeduan erona ala. Kaula namung bisa acaca kasambian, akadi se acaca sarang oreng segi odi norok pangeterona dunya. Akadi se acaca sarang oreng segi bebeji, edalam kaparcejaanna ka almasih. Bekto sampian ki bebeji, sarang kaula namung etedai terdana bebaji. Beni terdana oreng dibesah. Sabab sampian kita cukup kuat. Lamalah, kanto semakin sampian kita kuat. Sabab sampian ki odi norok tabi ada sampian secara manusah. Sabab, mon sampian ki keduan ate ereben atau karan. Kenikano dua kicek sampian ki odi minorok tabi ada manusah. Akat direng oreng si tak kenal ka Allah. Mon beda iantarana sampian si adabu, sengkok norok Paulus. Bon selain adabu, sengkok norok Apolos. Kenika ku tak no dua kicak sampian edalam odik na tengka kulina ki pada sarang-reng orang tunya. Salerasa pasera Apolos kenika, bon pasera Paulus. Kaule sarang Apolos namung abdina Allah, senonton sampian supaya parcaja ka Almasih. Namong ajalana ki lelakon se epas raki sarang pangeran. Kaula senamen ben Apolos senyiram. Nanging ala tibi sematombuta menan kenika. Teti sepenting ala. Sabab ala sematombu, senamen sarang senyiram tak penting. Senamen sarang senyiram tadak bidana dari jete. Sekadua pada naremah o panah bengsebeng menorot lakonah sarang ehtiarah. Kaula sarang Apolos pada alakoh kaagem Allah. Dining sampian panikah saumpamanah tegela Allah. Sampian sadaja pada jugen sarang gedonga Allah. Kalaben kapenteran peparinga Allah, kaula minangka tokang beto ampun masang desar gedung kenika. Ben oreng lain semadek gedung yatasa desar kenika. Seniap oreng kodungas tete onggu katipun apa seebedi gedung yatasa desar kenika. Sabab, Allah tibi ampun nyabo Isa Almasih minangka dasar gedung genika dasar secomak sitong bentadek laina pole. Bada seabadi gedung ia tas dasar genika ngangkui emas. Bada si ngangkui salakah. Bada si ngangkui mematan. Bada pole si ngangkui kajuh. Rebe kering otabe nederemian. Coba bakusah lelakona oreng tong sitongah bekal katengalana ebekto Almasih rabu pole. Sabab, eare kenika, sarang apoi sedajana lelakona oreng bekal epakatangalena. Apoi bekal ngojia sarang nanto agia, bagus coba na lelakon kenika. Mon gedung se epadek ia tasa dasar kenika kuat ia berbi apoi kenika. Orenga bekal narema a opana. Nanging mon lelakona katonon, oreng kenika bekal rogia. Oreng kenika tibi bekal selamete. Nanging akati oreng selopor dari apoi. Sampian beoning ngejek sampian paneka padelemana Allah. Benjek erona Allah alengki edalem sampian sedaja. Mon beda oreng semarosak padelemana Allah. Oreng kenika tanto eparosak sarang Allah. Sabab padelemana Allah namongka angkui Allah melolo. Ben padelemana kenika engki paneka sampian sedaja. Jek kantos beda senipo salerana tibi. Manabi e antarana sampian beda se abang rasah bijaksana menorot okorana dunya panikah. Oreng kepanika kotu teti puduh. Sopaja teti oreng se bijaksana ogu. Sabab se yang kebijaksana sarang dunya panikah. Budu e dalam pangolat dana Allah. E dalam Alkitab e seputaki. Allah acepek reng oreng se bijaksana. E dalam kapenterana reng oreng jeria tibi. Jugan e seputaki sepanikah. Pangeran ngegali cek pikiran orang-orang bijaksana ria, pikiran se tadak kunana. Dedi cek sampai pada orang selem ngalem manusah. Sabab pun apa asaus ampun eparengaki, epatati andik nasambian. Paulus, Apolos, Petrus, dunia penikah, odik sarang pateh. Cuman samangken sarang cuman sebekal datang. Sedajana ampun andik nasambian. Ben sampian kak kungana Almasih, ben Almasih keagungan Allah.